Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Ashabul fadilah mukarramun, para sepuh, para kiai, para ustaz, wabil khusus Bapak Ketua DKM serta pengurusnya Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus guru kita tercinta Buya Yahya, yang semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam ketaatan, sehat wal afiat, Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Bapak Ibu yang semoga Allah selalu mengistiqomahkan kita. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Pada malam yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama belajar menghidupkan agama Allah. Kita mohon dengan barokah majlis yang mulia semacam ini, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah bimbing jalan hidup kita. Allah bimbing jalan hidup kita. Allah kasihi, Allah sayangi kita, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah, hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hambanya yang gemar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal. Kita melanjutkan ibu belajar dengan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Adab Suluk Ilmu. Beliau adalah salah satu pengarang wirid namanya Ratibul Haddad yang tadi kita baca. Qala Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa nafana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin. Kita melanjutkan Bu. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menukil salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam mukaddimah kitab Adab Sulukil Murid. Faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qaili. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Summa ja'alna lahu jahannama yashlaha madmuman madhura. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa'ula'ika kana sa'yuhum mashkura. Wallahu a'lamu bi'l-mursalin. Man kana yuridul ajilata. Barang siapa yang menghendaki ajil, ajalna lahu, kami percepat baginya, fiha di dalam dunia, manasya apa yang aku kehendaki, liman nurid, bagi makhluk yang Allah kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannama, kemudian kami jadikan baginya neraka jahannam. Yaslaha sebagai tempatnya. Madmuman tercela neraka jahannam itu, madhura terusir. Wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan ia berusaha menjalankannya, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan mu'min, fa'ula'ika kana sya'yuhum mashkura, dan mereka itulah usaha yang disyukuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menukil firman Allah, Bu. Man kana yuridul ajilata, barang siapa yang menghendaki ajil, Wal ajilatu hiyad dunya, ajilah di sini maknanya yaitu dunia. Barang siapa yang menghendaki dunia, dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, fa idza kana al-muridu laha, jika seseorang menghendaki dunia, fadlan anisa'i li talabiha, terlebih lagi orang tersebut berusaha mencari dunia. Masyiruhu ilanna, tempat kembalinya adalah ke neraka. Ma'allawmi, mendapatkan cacian, wasyogori, dan penghinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Duh, Ustaz ngajari melarang. Nyari dunia kok enggak boleh. Awas, jangan salah paham. Barang siapa yang menghendaki dunia, terlebih lagi orang tersebut berusaha mencari dunia, masyiruhu ilan nar, tempat kembalinya adalah kena. Jadi dunia itu jangan digambarkan duit saja. Bu, bu, seneng gak duit? Alhamdulillah normal. Bu, seneng gak rumah gede? Alhamdulillah. Seneng gak mobil besar? Kalung? Seneng gak? Kapal seneng gak? Katil seneng gak? Alhamdulillah. Bukan tidak boleh cari dunia. Boleh ibu punya dunia. Jangan salah paham. Orang yang ngejar dunia sampai melupakan yang namanya akhir. Nasiruhu ilana, tempat kembalinya ke neraka. Kemudian dunia itu jangan digambarkan duit saja. Jangan digambarkan mobil, rumah gede, rumah mewah. Selain Allah itu maknanya dunia. Contoh ibu ngaji, niatnya pengen dipuji, berarti itu dun. Saya mau nanya, ibu niat ngaji cari apa? Cari berkat. Bu, bu, kalau ibu ngaji cari berkat itu juga dunia. Walaupun pekerjaan akhirat, tapi kalau niatnya selain Allah itu maknanya dunia. Paham bu? Ada lagi orang ahli sodako, itu pekerjaan akhirat. Tapi kalau niatnya pengen dipuji oleh orang, pengen disebut orang yang rajin sodako di desa ini, kecuali saya. Ada nggak di sini bu? Nggak ada lagi pada ngaji. Alhamdulillah. Kalau ada orang sodako, tapi niatnya bukan karena Allah, itu juga namanya dun. Kadang ada pekerjaan akhirat, tapi niatnya untuk dunia, gak dapat akhirat, dapat dunia. Tapi sebaliknya bu, ada pekerjaan akhirat. Seorang suami cari duit, cari nafkah untuk anak istri. Kalau diniati untuk akhirat, walaupun pekerjaan akhirat, pekerjaan dunia, tapi kalau niatnya untuk akhirat, insya Allah dapat akhirat. Bahkan kata Nabi, fisabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi ingat, kalau ibu tujuannya cari dunia, masyiruhu ilana, tempat kembalinya adalah kena. Walaupun ibu rajin ngaji, rajin sodako, tapi niat kita apa ngaji? Kadang-kadang orang seneng ngaji, pengen disebut orang yang paling rajin ngaji di desa ini cuma saya. Ada nggak di sini gini? Nggak ada lagi pada ngaji. Alhamdulillah. Masa alhamdulillah ibu? Jadi kadang ada pekerjaan akhirat. Tapi kalau niatnya bukan Allah, ini dunia. Walaupun ibadah banyak, tidak ada artinya, nol, kosong. Masyiruhu ilannar, tempat kembalinya ke neraka. Ma'allawmi, mendapatkan cacian dari Allah subhanahu dan penghinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ngaji ini bukan cari dunia, bukan cari sanjungan, bukan cari gemerlapnya jamaah banyak. Kadang-kadang kalau jamaah banyak semangat baca mulidnya. Kalau jamaah sedikit melempem. Berarti niatnya cari bukan nyindir Bang Pas. Saya di sana bicara jauh. Orang banyak semangat, orang sedikit semangat. Sudah nikah semangat, belum nikah semangat. Tetap kalau belum nikah belum semangat. Makanya cepat nikah yang pas belum nikah. Allahumma amin ya Rabbal. Kalau ketemu Ustaz pasti nyindirnya kawin terus, biarin penyemangat saya terkenal kalau di Asber. Pada takut ketemu saya belum pada nikah. Makanya fama ajdarul aqilah. Maka pantas sebagai orang yang berakal bil iradi anha, berpaling dari yang namanya dunia. Wal ihdirasi minha, dan menjaga diri dari yang namanya dunia. Orang yang berakal, orang yang berpikir, berpaling dari dunia. Menjaga diri dari dunia. Tapi kalau orang ngejar dunia siang malam, berarti bukan orang yang berakal. Apalagi nenek-nenek sudah tua, sudah sepuh, gak mau ngaji, gak mau ibadah, nek. Tambah tua tambah ganjeng. Ada gak di sini neneknya? Gak ada yang ganjeng. Insya Allah rajin ngaji semua, amin. Soalnya ada, bukan di sini, jauh di sana. Di daerah Kali Tanjung, ngalor dikit. Kadang ada, sudah tua, bukan tambah ibadah, bukan tambah rajin ibadah, rajin ke masjid. Tambah tua, tambah dekat dengan kematianmu. Jangan dikira tambah tua, tambah enak. Tambah tua, tambah dekat dengan kematian. Kematian pasti datang. Bisa nanti malam, bisa besok, bisa sekarang. Habis maulidan mati, amin. Masya Allah. Aminnya yang paling keras di depan, udah sepuh soalnya. Bener Pak. Jangan takut mati, karena semua orang bakal mati. Sering kita sampaikan di setiap majelis. Soalnya aslinya ngaji bukan cuma sekilas-kilas. Sudahlah, ingat mati guys. Penyemangat gue. Yang kita takutkan bukan masalah matinya. Yang kita takutkan meninggal dunia kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah. Khawatir. Tambah tua, tambah umur. Orang yang berakal berpaling dari dunia, bukan ngejar dunia. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, orang yang bertakwa itu tidak suka dengan dunia. Bahkan Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah Muhammad, dunia itu qalil, dunia itu sedikit. Paling lama 60 tahun. Wal akhiratu khair, akhirat yang lebih bagus. Siapa yang paham ini? 5 menit takwa. Bagi orang yang bertakwa, orang yang bertakwa menganggap dunia ini kecil, sebentar, paling lama 60 tahun. Akhirat yang lebih bagus. Kalau orang cinta dunia, senang dunia, bukan orang bertakwa. Orang yang bertakwa enggak betah di dunia, ingin cepat selesai. Banyak masalah. Kadang suami, kadang istri, kadang anak, kadang tetangga, kadang teman. Sering ada masalah enggak? Yaitu dunia. Enggak enak, seenak-enaknya dunia enggak enak. Kalau orang betah di dunia, bukan orang bertakwa. Wah, Ustaz juru mati. Bukan, orang bertakwa itu tidak takut mati dan juga tidak cari mati. Tapi kalau nenek-nenek sakit, ya Allah, sakit-sakitan terus, mati yo bae, mati yo bae. Yaitu orang putus asa namanya. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari pertolongan Allah Subhanahu. Jadi punten Bu, tolonglah. Orang yang berakal itu berpaling dari dunia. Tujuannya bukan dunia. Bahkan dunia ini dijadikan ladang menuju akhirat. Manfaatkan waktumu ya. Waktu sebentarmu, apalagi yang sudah sepuh. Yang aneh lagi, nenek-nenek sudah usia 60 tahun masih hitung duit. 100 ribu, 200 ribu, 300. Ada enggak di sini? Enggak ada lagi pada ngaji. Jadi kalau sudah nenek, tolonglah untuk dunia. Serahkan ke anak cucu. tinggal megangnya tasbih, perbanyak ingat kepada Allah Subhanahu, perbanyak tobat, perbanyak istighfar, arju'u ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dunia. Wih. Wa man aradal akhirata. Barang siapa yang menghendaki akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, dan ia bersusaha menjalankannya, wa huwa mukmin, dan dia dalam keadaan mukmin, fa ulaika kana sya'yuhum maswa. Dan mereka itulah usaha yang disyukuri. Wa man aradal akhirata. Barang siapa yang menghendaki akhirat. Wal akhiratu hiyal jannah. Akhirat di sini maknanya surga. Bu, pengin surga enggak? Bu, pengin surga enggak? Alhamdulillah normal banget. Kalau enggak pengin surga enggak normal. Tapi wala yakfi bi usulil fawzi bi hal iradatu fakta. Dan tidak cukup untuk meraih surga itu dengan keinginan saja. Bukan cuma ingin-inginnya saja. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Ahadah. Bal hiya ma'al iman wal amal sholih. Akan tetapi dengan iman dan amal sholih. Kalau orang ingin surga, tidak cukup dengan keinginan saja. Akan tetapi dengan iman dan amal sholih. Iman itu percaya kepada Allah. Yakin kepada Allah. Saya mau nanya, ibu percaya enggak kepada Allah? Buktinya apa, Bu? Ada lang, ada bu, ada mata, yang bikin ibu-ibu siapa? Enggak punya ayah dan ibu berarti. Bu, yang bikin ibu siapa? Keder jawabnya. Yang bikin ibu Allah, tapi melalui perantara ayah dan ibu. Yang bikin ayah dan ibu kakek nenek. Yang bikin kakek nenek buyut. Yang bikin buyut udeg-udeg. Yang bikin udeg-udeg canggawareng. Terus Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang bikin Nabi Adam dan Siti Hawa Allah. Jadi kita yakin adanya Allah Subhanahu yang menciptakan kita Allah. Kalau imannya saja enggak cukup, harus disertai dengan amal soleh, perbuatan yang bagus, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Bahkan disebutkan dalam firman Allah tadi, wasa'alaha sa'ya, ia berusaha dan menjalankannya, wahwa mukmin, dan dia dalam keadaan mukmin, beriman, berusaha menjalankannya, yaitu amal soleh. Itu paham. Faulaika kana sya'yuhum masykura, dan mereka itulah usahanya yang disyukuri. Wa sya'yul masykur, usaha yang disyukuri maksudnya wal amalul maqbul, yaitu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu sudah beriman, beramal soleh, mendapatkan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu. Kalau amalan kita diterima oleh Allah, al-mustaujibu sahibuhu al-mahawasana, pemiliknya berhak untuk mendapatkan sanjungan, ujian, wasawabal adi, pahala yang sangat besar. Alladhi la yanqadi, tidak akan habis, wala yafna, tidak akan sirna, tidak akan rusak. Bifadlillahi, dengan keutamaan Allah, wa rahmatihi, dan rahmati Gusti. Jadi kalau amalan kita diterima oleh Allah, insya Allah nanti dapat pujian, sanjungan dari Allah. Bukan cuma itu, Bu. Nanti pahala yang sangat besar. Pahala ini tidak akan pernah habis dan tidak pernah hancur, tidak akan pernah rusak. Beda dengan dunia, hancur rusak. Sifatnya dunia bakal hancur. Tapi kalau amalan yang diterima oleh Allah tidak akan hancur, dibawa di akhirat. Beda dengan dunia. Coba nenek-nenek kalau masih muda giginya bagus enggak? Nek, kalau masih muda giginya bagus enggak? Bagus, alhamdulillah. Kalau sudah tua tambah bagus, tambah ompong enggak ada. Tambah nenek tambah bagus enggak ada. Dunia tuh hancur. Mata masih muda, tajam, tambah tua, tambah lamur. Telinga masih muda, pendengaran tajam, tambah tua, tambah buta. Pipi yang tadinya bagus, tambah tua, tambah ketujuh. Jadi dunia ini bakal hancur. Tapi iman amal soleh ini tidak akan hancur, bakal dibawa di akhiratku. Ini amalan yang diterima oleh Allah, tidak akan hancur. Sodako ibu, ngaji ibu, puasa ibu, wirid ibu, sholawat ibu, baca Quran ibu, semua kalau diterima oleh Allah tidak akan hancur, pasti nyampe. Bu, bu, jadi tolong iman amal soleh tingkatkan bu, tidak akan hancur, dunia bakal hancur, tapi amal soleh kita tidak akan hancur. Sodakoh ibu tidak akan hancur bu. Cuma kadang-kadang orang gak senang sodakoh bu. Padahal sodakoh bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Coba saya mau nanya bu, ibu punya duit 15.000, sodakoh 5.000, sisanya berapa? 10.000. Duitnya ibu yang 5.000, tangsinya yang 10.000. Bu, ibu punya duit 15.000, sodakohnya 5.000, sisanya 10. Duitnya ibu yang 10.000 atau yang 5.000-nya yang disodakohkan? Yang berapa bu? Yang 5? Yang 10.000 bukan duitnya ibu, itu duit ahli waris ibu. Bisa jadi duitnya maling digondol sama maling. Yang kita sodakohkan itu nanti bakal dibawa di akhirat. Cuma kadang-kadang mikir sodako ada duit 100.000, 10.000, sodakonya 100.000 atau 10.000. Alhamdulillah. Kadang-kadang 10.000 dipilih lagi mana yang paling jelek. Bu, di kantong ibu ada duit 100.000 dan 10. Ibu sodakonya yang mana? Alhamdulillah 10.000. Padahal duit yang kita sedekahkan bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Tanah ibu, tabungan yang begitu banyak di tabungan, itu bukan punya ibu, punya ahli waris ibu. Kalau ibu meninggal dunia, itu tidak akan dibawa. Coba saya mau nanya, ibu kalau punya rumah gede, kalau ibu mati rumahnya buat siapa? Buat anak. Alhamdulillah. Ibu mati punya mobil, mobilnya buat siapa? Anak lagi. Alhamdulillah. Ibu tabungan miliaran di bank, kalau ibu mati tabungan buat siapa? Anak lagi. Alhamdulillah. Buat ibunya yang mana? Bu, buat ibunya yang mana? Ini pertanyaan besar bu. Kadang kita lebih seneng memikirkan anak cucu sampai 7 generasi, tapi tidak pernah memikirkan diri sendiri. Kalau ibu tanah banyak, begitu banyak, kalau ibu meninggal dunia, tanah itu bukan buat ibu, tapi untuk ahli waris ibu. Yang disodakokan itu buat ibu. Cuma kadang-kadang milih-milih. Sayang, emak saya sudah kerja 10 tahun, enak aja dikasihkan. Padahal itu bukan untuk orang lain. Amalan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu, itu pun punten kalau amalan ibu itu diterima oleh Allah Subhanahu. Tidak ada penyakit hati, tidak ada riya, tidak ada sombong, tidak ada ujub. Tapi ingat bu, amal soleh ini yang bakal dibawa di akhirat. Tapi jangan berkeyakinan, wah saya sudah banyak amal soleh, banyak ngaji, banyak sodakoh, banyak wirid, banyak baca Qur'an, wah saya jamin surga. Belum tentu. Belum tentu jamin surga amal soleh kita. Sering kita sampaikan ini untuk diri kita sendiri, kadang takut kita bu. Rasulullah menyebutkan tidak akan memasukkan salah satu di antara kalian semua al-jannata ke dalam surga amaluhu amalnya. Amal kita, wirid kita, ngaji kita, ibadah kita enggak jamin masuk surga, kata Nabi. Sampai sahabat heran bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi? Wala ana. Amalku juga tidak bisa menghantarkan ke surga. Lalu bagaimana ya Rasulullah biar masuk surga? Apa jawab Nabi? Rahmat Allah dan keutamaan Allah. Rahmat itu kasih sayang Allah. Walaupun pemabok, pezina, peminuman keras, kalau dia taubatan nasuha, benar-benar taubat, merintih, menangis, meminta maaf kepada Allah, seandainya Allah cabut nyawanya pada malam hari itu, walaupun amalnya baru satu malam, dapat rahmat Allah bisa masuk surga. Sering saya ingetin bu ya tentang ini. Tapi ada sebaliknya bu. Ada orang rajin ngaji, rajin sholat, rajin ibadah, tapi ujub bangga dengan amal soleh. Seakan-akan dia ahli surga, merendahkan orang lain. Ada pemabok dasar, pemabok pezina masuk neraka. Mencaci maki. Bahkan kata guru kita Buya Yahya, kalau melihat orang itu, lihatlah dengan mata kasih dan sayang. Jangan merendahkan. Kalau kita ujub merendahkan orang lain, bisa saja rahmat Allah disabut, tidak akan bisa mendapatkan rahmat Allah. Terus kita beramal soleh dalam rangka mencari rahmat Gusti. Tapi ingat hati-hati. Jangan sampai kena penyakit hati. Ibadah banyak, sedekah banyak, tapi disisipi penyakit hati. Sombong, riya, ujub, tidak ada artinya. Bahkan kata Imam Ghazali, fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang pembersihan hati. Soalnya kalau ibu banyak ibadah tapi hatinya belum dibersihkan, ada dengki, riya, tidak ada artinya. Alhamdulillah nih. Jadi ingat, terus kita iman dan amal soleh dalam rangka mencari rahmat Gusti Allah. Makanya luruskan niat semata-mata untuk mencari ridho Gusti Allah. Allahumma amin ya robbal. Paham bu? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Ini pesan dari Al-Habib Abdullah bin Al-Hadad. Insya Allah kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita dibarokah saja di setiap pertemuan, kita dibarokah ngambil dari ucapan dari Habib Abdullah bin Al-Hadad dalam kitab Adab Sulukil Muridnya, insya Allah. Allah kemudian saya sepertinya sudah kenal masjid ini. Dulu kayaknya saya pernah ngisi pengajian di sini. Nggak tahu tahun berapa itu imam. 2 tahun yang lalu saya pernah di sini. Ibu masih ingat nggak? Alhamdulillah nggak ada yang ingat bu. Kitanya masih ingat bu. Saya masuk pernah ke sini kan. 2 tahun yang lalu saya pernah di sini si acara maulid, acara peringatan maulid saya pernah di sini. Alhamdulillah ini yang kedua kali. Enggak diduga nih bu ya. Aslinya bukan jadwal kita. Kita itu jadwalnya sama pasbor setiap minggu pertama ini. Kebetulan ada yang berhalangan, kita gantiin. Mudah-mudahan sedikit, yang penting ada manfaatnya. Allahumma amin ya rabbal. Mangga. Saya kasih, saya sentanya jawab 1 atau 2 aja ya. Waktunya malam, harusnya jam 9:30 selesai. Silakan bagi para jamaah. Bisa dijawab, nggak bisa buat PR bu. Kami yang bertanya silakan kepada semua. Ada satu orang satu pertanyaan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Yang di belakang, ibu-ibu mana yang mau bertanya? Enggak, itu ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang boleh dihormati Pak Ustadz, kami mohon penjelasan sedikit. Kami menanyakan tentang anak kecil, maksudnya yang belum sunat masuk masjid. Nah, lalu dia maksudnya bertempelan dengan orang lain atau bapaknya, maksudnya tidak ada aling-aling pendek itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, enggak yang lainnya, Bu. Yang lainnya. Satu lagi. Ini konan dari kebetulan saya dengarkan ada gambar buat internet tentang informasi sejadah sejadah bermotif dajjal, bukan katanya lagi menjamur. Nah, kalau sejadah seperti ini apa masuk kata boleh itu kan proses kan ini perlu dijelaskan juga karena saya setelah buat di sini juga memilih takut tinggi permasalahan ini. Tadi saya lihat ada gambar ya gambar sejadah yang bermotif jurus layang gitu. Tapi kalau dari gambar itu kan ini sebenarnya juga ini yang sama gitu lah makanya juga ini gitu ini saja masalah. Ya, tadi tentang fikih Bu ya. Makanya Bu, kalau punya anak punten lebih baik secepatnya disunat Bu ya. Anak saya aja 40 hari disunat langsung. Di pondok ada yang kurang dari 40 hari di Arab itu baru 1 minggu langsung disunat. Karena kalau belum disunat itu masih membawa najis. Cuma di sini kadang-kadang disunat udah usia 60 tahun, Bu. Enggak bercanda. Masa 60 tahun disunat. Makanya usahakan, Bu, ya, disunat. Karena orang belum disunat itu ketika kencing masih nempel ada sisa najis, Bu. Ya. Makanya kalau najis nempel ke orang sholat berarti apa? Pak Ustadznya lebih tahu jawabannya sih. Jadi nggak usah dijawab Bu ya. Yang bertanya lebih tahu daripada yang di. Cuma penegasan sunatnya saja. Usahakan Bu ya. Sunat itu jangan nunggu gede. Secepatnya disun. Makanya cuma kebiasaan kadang-kadang nanti kalau sudah lulus SD sekalian rame-rame nanti dapat rezeki alhamdulillah semua buat bisnis walimah tuh buat bis sama pas berpun nanti kawinnya nunggu duit banyak ngadakan walimah biar orang pada datang buat salaman semua pakai amplop alhamdulillah. Oh, alhamdulillah juga ngaku. Sampai sekarang belum kawin soalnya. Jadi punten Bu. Usahakan ketika ibu mengadakan walimah, masalah sunat sudah lebih paham lah ini. Mengadakan walimah Bu punten jangan diniati untuk seperti itu. Walimah itu sunat, syukuran enggak apa-apa. Tapi jangan dipaksain. Contoh pas ber nanti kalau saya duitnya sudah kumpul baru kawin. Enggak kumpul-kumpul enggak kawin. Masa anak buaya gitu. Sudah nikah di Al-Bahjah itu gampang, paling gampang itu. Permasalahannya itu gengsi. Mohon maaf Pak. sekalian mumpung banyak belum kawin coba. Kayak pul. Jadi punten. Sudahlah bismillah, bermudah Bu ya. Urusan pernikahan, urusan sunat sudah bermudah. Itu paling penting Bu. Paling penting karena urusannya dengan najis. Lebih pahamlah Ibu tentang itu. Saya nanti jawab takutnya nyalah-nyalahkan yang lain, Ibu ribut nanti. Jadi lebih paham sendiri. Insya Allah. Kemudian yang kedua tentang dajjal. Dajjal itu jangan diartikan sejadah. Baru dengar ada dajjal sejadah. Kalau internet tuh nggak ngerti saya internetan aslinya. Ingin belajarkan itu nanti. Jadi sejadah tuh boleh, tapi jangan jadi patokan Ibu. Sudahlah bahasnya sejadah patokan sok arisan aja. Ini jangan jadi patokan. Kadang sejadahnya gede-gede, akhirnya lebar. Soknya pada bolong-bolong. Sedangkan kesempurnaan sholat berjamaah itu luruskan sok barisan. Nempel Bu, kaki cuma susah. Kita ini akidahnya benar, ahli sunnah wal jamaah, al-asariyah, sufiyah, safiyah. Tapi kalau masalah barisan keder, sudah jauh ditarik, muter lagi. Jauh tarik, muter lagi. Tapi di sini sih insya Allah. Makanya seorang imam yang pertama kali dulu masalah sop barisan, jangan langsung enak dewek. Kalau bahasa Jawa pleredek. Jadi kalau bisa luruskan barisan. Karena termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Memang walaupun barisan gak lurus pun tetap sah sholat. Tapi jamaahnya kurang sempurna. Tidak sempurna. Rasulullah saja ketika meluruskan sop barisan seperti orang meluruskan barisan mau perang. Cuma kadang kita susah. Sudah jauh pernah Bu tak tarik sama saya. Tarik Melayu lagi. Susah. Apalagi masalah sejadah. Udah sejadah yang gede. Dipikirnya harus satu sejadah sah. Akhirnya bolong-bolong semua. Bisa jadi sejadahnya bikinannya bukan orang Islam. Bisa jadi. Soalnya sekarang sejadah gede-gede. Ya Bu ya. Jadi orang awam kadang-kadang lihatnya mohon maaf. Ini satu sejadah sah. Kebolong-bolong bukan gitu. Soft nempel. Ya Bu. Di sini kalau sholat kakinya nempel semua enggak jujur. Alhamdulillah. Nempel kemana? Ya ke tanah nempel. Enggak maksudnya. Ada akidahnya enggak beres Bu. Suka mencaci maki, membidain orang lain terus tuh. Mereka masalah barisan luar biasa. Rapet. Injek-injekan sampai saking rapetnya. Enggak, bukan injek-injekan nanti. Jadi punten, kita akidah benar, tapi kadang-kadang Masya Allah, susah Bu ya. Enggak tahu, kadang-kadang santrinya juga gitu, anehnya. Sama sholat raweh. Nah, sama, ngimami Bu, sudah tahu aturan di kitab Safina tuh Bu ya. Aturan sholat itu ketika baca surat Al-Fatihah, setelah baca surat Al-Fatihah, tolong berhenti sejenak, ngasih kesempatan makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Ih, langsung baca surat. Padahal ustaznya ngerti dari pesantren, tapi susah ngamalkannya. Jangan-jangan ilmunya kurang manfaat, takut. Hal sepele Bu. Sholat jamaah, makmum setelah baca Al-Fatihah, tolong berhenti sejen, ngasih kesempatan makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Cuma kadang-kadang langsung Al-Fatihah selesai, langsung baca surat. Bablas semua. Sholat raweh, cepet-cepetanmu ya, cukup. Allahu Akbar. Yang salah mana? Pada ngerti. Jadi untenmu ya. Jadi keinsafan diri kita. Jadi punten Pak, patokan tadi bukan patokan gambar. Memang kalau sholat itu tolong kalau bisa jangan sampai bergambar. Soalnya takutnya sholat itu ini sih nggak ada gambarnya ini sih. Maksudnya ada sejadah yang bergambar ada nggak? Ada tulisannya, contoh apa? Welcome, selamat datang. Ah, oke, ini seandainya, contoh seandainya ada tulisan welcome, jadi ketika sholat yang diingat welcome. Sudahlah, baju pun kalau bisa usahakan kalau sholat jangan yang tulisannya pasber. Ini timbul pertanyaan kritik buat pasber. Kalau sholat dilepas ini jaketnya tuh, ini belakang bacanya jadi Allahu Akbar. Aneh saya. Enggak apa-apa pakai, tapi ketika sholat di depan lepas jaketnya. Yang di belakang itu lihat. Akhirnya baca Allahu Akbar pas berat. Allahu Akbar, enggak beres itu. Bukan enggak boleh, boleh itu untuk promosi biar tahu kok pas berat. Enggak apa-apa radioku. Masa sholat radioku. Unten, mohon maaf, lepas dulu. Punten yang tadi ikut sama saya bukan jendera ikut sama saya tadi. Soalnya gak ada orang. Tadi ikut sama saya dua orang. Sholatnya punten. Jadi untuk semuanya, bukan untuk yang tadi. Bukan. Saya tolonglah jaket lepas yang ada tulisannya. Itu takut. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Udah. Ya kita tutup dan malam. Al-Fatihah billahi rasulillah sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi. Allahumma yuqbi darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi azrarihim wa anfa'ihim wa ulumihim wa bi barakatihim fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Ya Allah, di majlismu ini ya Allah. Di taman-taman surgamu ini hamba mohon padamu ya Allah. Berkahkan hidup kami ya Allah. Berkahkan keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, damai bahagia selalu ya Allah. Dalam ridha-Mu ya Allah, dalam cinta-Mu ya Allah. Berkahkan anak cucu keturunan kami ya Allah. Jadikan anak cucu keturunan kami anak saleh insyaallah. Anak ini banggakan dari kekasih-Mu Nabi. Anak sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat. Berkahkan kami semua yang hadir. Berkahkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan sehat walafiat. Dan jikalau hendak Engkau mencabut nyawa kami ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan kami sholat ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud ya Allah, sebutnya nyawa kami dalam keadaan Engkau rindu pada kami ya Allah. Sebutnya nyawa kami dalam keadaan kami menyampaikan kebenaran ya Allah. Sebutnya nyawa kami dalam keadaan Engkau rindu pada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, hamba mohon padamu ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah.